La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadis kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wabat. Ada sebagian faedah yang belum kita sampaikan di bab tentang qiraah kemarin. Kita nukilkan di sini mungkin perkara yang penting untuk kita ketahui. Qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala di dalam kitab Al-Umm, dalam kitab Al-Umm jilid 1 halaman 125, tapi cetakan dari Ibnul Jauzi ya. Nanti kalau cetakan yang lain ya mestinya akan berbeda letak. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wala yujzi'uhu, wala yujzi'uhu an yaqra'a fi sadrihi al-Quran, wala yujzi'uhu, dan tidak sah baginya, tidak izza, yakni tidak mencukupi, tidak sah baginya, an yaqra'a fi sadrihi, dia membaca di dadanya, di dadanya, yakni tidak dilafadzkan dengan bibir, Al-Quran, Al-Quran, walam yantiq bihi lisanuh, dan tidak diucapkan oleh lisannya, tidak diucapkan oleh lisannya. Itu kalamuhu rahimahullah. Sampai di sini kalamnya Al-Syafi'i rahimahullah taala. Yani ini jawaban bagi orang-orang yang terkadang bertanya, bagaimana kalau membaca Al-Fatihah dia di dalam sholatnya atau zikir yang lainnya di dalam sholat, hanya di batin, kalau sebagian orang bilang di batinnya saja, tidak digerakkan dengan bibir, apalagi sampai ada suara sedikit yang terdengar di telinganya. Nah, sebagian kemarin kita sampaikan, sebagian ulama itu memberikan bimbingan, minimalnya itu ada suara sedikit yang dia dengar sendiri. Gitu. Nah, kalau ini di batin saja, jangankan kok suara sedikit, lisannya saja dia tidak bergerak, lidahnya saja tidak bergerak untuk membaca. Kata Syafi'i rahimahullah, ini tidak sah sholatnya. Jadi hanya diam, maaf gitu. Dan bacaan itu dia berjalan di hatinya saja. Itu dia. Kemudian di beberapa baris setelahnya beliau menyinggung tentang orang yang lahan sangat sering salah dalam membaca Al-Fatihah. Qala rahimahullah, wa in lahana, wa in lahana fi umil Quran, wa in lahana fi umil Quran, kalau dia lahan salah baca di saat membaca umul Quran. Apa umul Quran? Al-Fatihah. Lahnan yuhilu ma'na syai'in minha, lahnan yuhilu ma'na syai'in minha, dengan lahan yang sampai merubah atau menghalangi arti sebagian Al-Fatihah. Merubah atau menghalangi arti sebagian Al-Fatihah. Lam ara salatahu mujzi'atan anhu. Aku tidak berpendapat bahwa salatnya sah baginya. Wala amman khalfahu, tidak pula orang yang bermakmum kepadanya. Tidak pula orang yang bermakmum kepadanya. Wa in lahana fi ghairiha, tapi kalau dia lahan, yakni kesalahan bacanya itu pada yang selain Al-Fatihah, karih tuhu, aku tidak menyukainya, aku membencinya. Walam ara alihi i'adatan, walam ara alihi i'adatan, tapi aku tidak berpendapat dia wajib mengulang sholatnya. Itu kalau yang selain selain Al-Fatihah. Nah, tapi kalau lahannya itu di Al-Fatihah, maka dilihat bila dia yuhilu makna syai'in minha, yakni menghalangi atau merubah arti sebagian dari Al-Fatihah, semisal siratal ladzina an'amta, dia baca siratal ladzina an'amtu, ini jelas dia akan merubah mana an'amta yang engkau beri nikmat ya Allah, kalau an'amtu yang aku beri nikmat. Baik, seperti ini menurut Al-Imam Syafi'i itu tidak sah sholatnya. Itu agalamuhu rahimahullah. Tapi jelas ini pada hukum orang yang memang mampu untuk menghafal Al-Fatihah. Ini hukum berlaku pada orang yang mampu untuk menghafal Al-Fatihah. Karena kita tahu di dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ya, bahwa ketika orang itu dia tidak mampu untuk menghafal Al-Fatihah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, "Qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah." Ini bagi orang yang tidak mampu untuk menghafal Al-Fatihah. Nah, jadi tentang lahan tadi adalah bagi orang yang dia hafal Al-Fatihah tapi lahan itu lidahnya itu ya, seringnya terpeleset untuk membaca Al-Fatihah. Pendapat yang lain, semisal orang yang dia baru masuk Islam, misalnya contoh kasusnya orang dia baru masuk Islam dan baru mulai untuk belajar sholat, dia berusaha untuk menghafal Al-Fatihah. Ini angkatan kedua, siap-siap. Dia berusaha untuk menghafal Al-Fatihah. Ternyata ya namanya juga mu'alaf gitu kan, sulit ya, baru masuk Islam. Dia tidak bisa menghafalnya kecuali hanya baru 1-2 ayat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sholat atau tidak? Sholat Al-Fatihahnya? Baca. Dia belum mampu pula untuk ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kodolah, dia enggak mampu menghafal itu. Dia baru bisa menghafal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Baca yang dia mampu. Apa kaidahnya? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kaidahnya adalah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ini sudah lewat kemarin di pelajaran kuat fikih ya. Bahwa yang mudah dilakukan itu tidak gugur karena yang sulit untuk dikerjakan. Nah, beberapa kali kita contohkan ketika pelajaran kaidah itu kan, kalau orang tidak mampu berdiri di dalam salat fardu tapi mampu rukuk dan sujud, ya, maka berdirinya gugur, dia duduk. Tapi karena dia mampu rukuk dan sujud tetap seperti biasa. Masih ingat ini? Nah, lah di antara contohnya adalah itu tadi. Di antara contoh untuk kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur itu adalah itu tadi, yakni bila orang dia mampu, baru mampu menghafal sebagian Al-Fatihah atabihi. Dia baca apa yang dia hafal sementara. Nah. Baik, itu faedah tentang qiraah. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah fi kitabih Sifatus Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sangat mendorong antum apalagi para thalabatul ilmi untuk punya kitab ini. Ya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naskhul qiraah wara'al imam fil jahriyah. Ya, Bu Mit. Naskhul qiraah dihapuskannya kewajiban qiraah yang membaca wara'al imam kalau dia ada di belakang imam, yakni sebagai makmum. Fil jahriyah, tapi dalam sholat jahriyah, yakni ketika dibaca jahr. Ketika dibaca sir, kalau dibaca sir maka nanti ada hukum tersendiri. Wa kana qad ajaza lil mu'tamin an yaqra'u biha wara'al imam fi sholatil jahriyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadinya memperbolehkan untuk para makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jahriyah itu awalnya. Haitsu kana fi sholatil fajri, ketika beliau berada di sholat fajar, faqara'a kemudian membaca, ini membaca dengan keras. Fathakurat alihi al-qira'ah, kemudian terasa berat beliau meneruskan bacaannya, yakni tidak lancar begitu. Falamma faragha qala, atau kurang lancar. Fathakurat alihi al-qira'ah. Falamma faragha, maka ketika beliau selesai, qala, beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian tadi membaca, yakni juga dengan keras, khalfa imamikum, di belakang imam kalian. Qulna, maka kami, yakni para sahabat berkata, na'am haddan, na'am iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadzan, hadzan disebutkan di hasiahnya al hadz suratul qiraah wa mudarakatuha fi suratin wastijal. Hadzan itu yakni cepat gitu, enggak cepat bacanya. Dan istijal, enggak tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Hadzan ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, la taf'alu, jangan kalian kerjakan, illa kecuali, an yaqra'a ahadukum, kalau kalian membaca bifatihatil kitab, yani Al-Fatihah. Fa'innau la sholata lil man lam yaqra' biha, karena sungguh tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya, yang tidak membaca Al-Fatihah. Fa'inau la sholata limalam yakro' biha. Nah, dari sini berarti bahwa tadinya Nabi Muhammad SAW itu memperbolehkan untuk makmum membaca surat Al-Fatihah saja. Jadi kalau surat pilihan dia atau mereka para makmum tidak membacanya. Ini dihukum awalnya. Tsumma nahahum 'anil qira'ati kulliha bil jahriyah. Setelah itu Nabi SAW melarang mereka untuk membaca seluruhnya, entah surat pilihan, entah Al-Fatihah seluruhnya. Fil jahriyah, dalam surat jahriyah. Wadhalika, dan hal itu hinama, di saat insarafa min salati min salatin jahara fiha bil qiraah. Ketika beliau selesai dari satu salat yang beliau menjahar bacaannya, mengeraskan bacaannya. Wa fi riwayatin anna salatus subhi, dalam satu riwayat salat tersebut salat subuh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan? Apakah ada yang membaca di antara kalian bersamaku tadi? Ini dia juga baca keras. Faqala rajulun na'am, maka seseorang berkata, iya, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ini aqul mali unaza, sebenarnya aku sampai berkata mali unaza, yani kenapa aku ini unaza, yani unaza, terganggu. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah. Maka setelah itu orang-orang berhenti untuk ikut membaca jahar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca jahar. Hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak mereka mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al-imam. Abu Hurairah melanjutkan, dan mereka orang-orang, yakni para sahabat, membaca di hati mereka, yakni di dada mereka, sirron, secara sir, fima la yajharu fihi al-imam, yakni pada apa yang tidak dijaharkan padanya oleh imam. Auqara'u fi anfusihim sirron, itu yang dimaksud adalah sampai tadi tetap ada ya, gerak bibir misalnya, atau gerak lisan itu, atau bahkan sir di sini yang dimaksud adalah lirih gitu. Jadi sir itu bukan tersembunyi ya, kalau jahar itu keras maka sir itu lirih maksudnya. Fima la yajharu fihi al-imam, ini pada sholat yang imam itu tidak mengeraskan bacaannya. Jadi ketika imam menjahar qiraah, maka para makmum mereka diam. Para makmum mereka diam. Tapi ketika imam kemudian di dalam sholat yang sirriyah, ya, lirih bacaannya, maka para makmum juga membaca sir. Yang paling disinggung adalah tentang Al-Fatihahnya, kalau dia rukun sholat. Nah, qala wa ja'ala al-insad li qira'atil imam min tamami al-ihtimam bihi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-insad, yakni sikap diam untuk mendengar bacaannya imam, untuk mendengar bacaannya imam, min tamami al-ihtimam bihi, termasuk dari kesempurnaan bermakmum. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Syahidnya adalah di akhirnya ini tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara, maka bila imam bertakbir, fakabbiru, barulah kalian bertakbir. Wa idza qara'a, kalau imam itu qara'a, yakni membaca dengan jahr, fa'ansitu, maka diamlah kalian. Ini jelas ya, amr yakni perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam mendengar bacaannya imam. Nah, disebutkan di sini inama ju'ilal imam liyutamma bih fa idza kabara fakabbiru. Di satu riwayat wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imamnya bertakbir, maka barulah kalian bertakbir, yakni takbirnya makmum, rukuknya makmum, sujudnya makmum, rafa'nya yakni ketika dia mengangkat kepala baik dari rukuk maupun dari sujud itu dilakukan setelah imam. Dilakukan setelah imam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ayuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil inhiraf, wala bi astaghfirullah, wala bil insiraf." Wahai sekalian manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku ini adalah imam kalian. Yani imam itu ya harus diikuti, jangan dibarengi begitu. Ya, jangan diiringi gerakannya. Diikuti itu maksudnya setelah selesai imam. Fala tasbiquni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tasbiquni, maka jangan kalian mendahului aku. Makanya kalau musabaqah itu hukumnya haram. Musabaqatul imam, yakni mendahului imam, itu dia hukumnya haram. Fala tasbiquni, maka jalan kalian mendahuluiku birruku'i, dengan ruku' wala bisujud, maupun sujud wala bilinsiraf, maupun ketika salam, maupun ketika salam. Itu pernah kita sampaikan ya. Kalau kita melihat ya, beberapa orang dari kalangan manusia, mereka suka membarengi imam, atau bahkan sebagian dari mereka seperti agak mendahului begitu. Imam belum takbir untuk rukuk, dia sudah mulai condong ke depan begini badannya. Pernah lihat? Sudah mulai condong ke depan begini. Bahkan ketika imam belum sujud, dia juga sudah mulai condong ke depan mau sujud. Yang agak ngeri lagi kalau imamnya belum mengangkat kepala dari sujud, dia sudah mulai mengangkat kepala. Ada zaman khusus kan tentang itu? Ada zaman khusus tentang itu. Kita katakan sebenarnya apa sih tujuannya? Kalau tujuannya adalah untuk dia agar cepat selesai sholat, maka enggak mungkin selesainya sholat dia itu mendahului selesainya sholat imam kan? Nanti hasil akhirnya ketika selesai sholat juga nunggu salamnya imam gitu. Jadi untuk apa sebenarnya membaringi atau bahkan mendahului imam? Enggak ada faedahnya sama sekali. Nah, ada pun tentang sujud, ya, atau insya Allah sudah hafal, ya, ada di Muratul Akam hari itu, hafalan kalian insya Allah. Amayah syaladi yarfa'u rasa'u qabla qabla limam an yahawillallahu rasa'u rasa himar au yaja'ala suratahu surta himar. Apakah tidak takut orang yang dia itu mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan ubah rupanya menjadi rupa keledai. Sampai dibawakan hikayat atau dibawakan kisah tentang seorang syekh yang dia kalau memberi hadis itu selalu dari balik tabir. Memberi hadis itu dia dari balik tabir. Jadi muridnya itu enggak pernah tahu rupanya syekhnya. Sampai ketika sudah lama ya, ini muridnya itu penasaran, tanya kepada syekhnya. Maka syekhnya tadi bercerita kepadanya, wahai anakku, jangan kamu pernah sekali-kali mendahului imam. Karena dulu aku sering mendahului imam, maka kemudian Allah ubah rupaku jadi seperti ini. Dia perlihatkan rupanya, ternyata sudah seperti rupa keledai. Waliyadzubillah. Nah, wah kata. Itu diantara sekian banyak ya, mukhalafah yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam sholat, diantara mukhalafat yang lainnya. Nah, maka bersemangatlah untuk mempelajari ilmu, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersemangat untuk mendakwahkannya kepada manusia. Nah, ucapan Nabi SAW, wa idza qara'a fansitu, kalau imam membaca qiraah yang dengan jahar dengan keras, fansitu, maka diamlah kalian. Maka diamlah kalian. Ini menunjukkan kalau ketika imam membaca jahar, maka makmum hanya menyimak. Qala al-mu'allif rahimahullah, kama ja'ala al-istima'a lahu agana yughni mughniyan 'anil qira'ah wa ra'ahu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan istima' itu menyimak. Istima' itu menyimak lahu, menyimak bacaannya imam, mughniyan 'anil qira'ah. Itu sudah mencukupi bacaan dia. Jadi walaupun dia tidak membaca, ya, maka bacaannya itu terwakili oleh bacaan imam. Waro'ahu, yakni di belakang imam. Tidak perlu dia baca. Cukup hanya dengan menyimak bacaan imam. Faqala, Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam, faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang dia memiliki imam, yakni sebagai makmum, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Qala rahimahullah, hadza fil jahriyah. Ini dalam sholat jahriyah. Ini dalam sholat jahriyah. Qala rahimahullah, wujubul qira'ati fis sirriyah. Bab baru tentang wajibnya membaca dalam sholat sirriyah. Wa amma fi sirriyah, adapun dalam sholat sirriyah, yakni yang dibaca lirih, faqad aqarrahum ala al-qira'ati fiha, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui mereka untuk membaca padanya. Faqala Jabirun, berkatalah sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kunna naqra'u fi dhuhri wal 'asri khalfal imam. Dulu kami membaca di sholat zuhur dan sholat asr di belakang imam, fir rak'ataini al-ulayaini, pada dua rakaat pertama. Ada dua rakaat pertama di zuhur dan asr. Bifatihatil kitabi wa surah, dengan al-fatihah dan satu surat pilihan. Wa fil ukhrayaini, dan di dua rakaat yang terakhir, di fatihatil kitab, dengan al-fatihah saja. Ini yang disebutkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Yani kalau beliau mengatakan kunna, kami dulu membaca seperti ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maksudnya menyinggung bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat ini itu ditakrir, ya, disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegur mereka. Nabi sallallahu akan menegur mereka. Qala wa innama ankara at-tashwisha alaihi biha. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari tashwish alaih. Mereka membaca sampai mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Wa dzalika hina shalla adh-dhuhra bi ashabihi. Hal itu di saat beliau sallallahu alaihi wasallam salat zuhur mengimami para sahabatnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ayyukum qara'a sabbihi isma rabbikal a'la, siapa di antara kalian yang tadi membaca sabbihi isma rabbikal a'la. Yani berarti kan sampai terdengar oleh beliau. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ana, saya, Walam urid biha illal khair. Dan aku tidak bermaksud kecuali baik. Ingat ya. Jadi niatan yang baik tapi amalannya tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad araftu ana rajulan qala janiha. Sungguh aku sudah tahu bahwa ada seseorang yang mengganggu qiraahku gitu. Ini qiraah mengganggu di dalam qiraah salat beliau. Artinya yang ini diingkari. Jadi kalaupun membaca sendiri makmum itu, maka jangan terlalu keras sampai terdengar dan mengganggu imamnya. Cukup dengan apa yang dia dengar pada dirinya sendiri. Wa fi haditsin akhar. Dan di dalam hadis yang lain, kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fayajaru nabihi. Dahulu para sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeraskan bacaan mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqtum alayyal Quran. Kalian mencampuri Al-Quran yang aku baca. Kalian mencampuri Al-Quran yang aku baca. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingkari oleh beliau. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Berarti jangan keras-keras kalau baca gitu. Ini namanya munajat. Fal yanzur bima yunajihi bihi. Maka hendaknya dia melihat atau dia meneliti. Bima yunajihi bihi. Dengan apa yang dia bermunajat kepada Rabbnya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, kata beliau, dan janganlah masing-masing kalian saling mengeraskan bacaan Qur'annya di atas bacaan yang lain, di atas bacaan yang lainnya. Ini berarti juga ada faedah, misalnya dalam atau murojaah atau saling membaca Al-Qur'an ya, sama-sama baca Qur'an di masjid itu jangan saingan suara. Maksud jangan, wah ini sebulan keras, saya harus lebih keras. Yang lain juga ini mulai keras nih, saya lebih keras lagi. Itu adalah laizhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Jangan masing-masing kalian itu saling melebihkan kerasnya bacaannya diberikan yang lain saat membaca Al-Qur'an. Ada faedah yang ditulis oleh beliau mu'allif, wa qad dhahaba ila mashru'iyatil qira'ah khalfal imam fi sirriyah dunal jahriyah. Dan sudah ada yang berpendapat tentang disyaratkannya qira'ah di belakang imam dalam sholat sirriyah, tapi tidak dalam sholat jahriyah. Al-imamu syafi'i fil qadim. Yang pertama adalah al-imam as-syafi'i, di pendapat beliau yang awal. Wa Muhammad, dan juga Muhammad tilmid Abi Hanifah, muridnya Abu Hanifah. Berarti Muhammad di sini Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani. Fi riwayatin anhu, dalam satu riwayat darinya. Ikhtaraha Syekh Ali Al-Qari, yang dipilih oleh Syekh Ali Al-Qari. Wa ba'du masyayikhi al-madhab, dan sebagian dari masyayikh madhab. Nah, kalau membaca seperti ini, al-madhab di sini yang dimaksud berarti madhabnya Abu Hanifah. Nah, karena barusan membicarakan tentang beliau, tentang Abu Hanifah rahimahullah. Wa huwa qawlul imam Az-Zuhri wa Malik wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa jama'atin min al muhaddithin wa ghairihim. Ini juga pendapatnya Al-Imam Az-Zuhri, juga Imam Malik, Imam Ibn al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sekelompok dari ahli hadis dan yang lainnya. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, masyru'iyatul qira'ah khalfal imam fi sirriyah dunal jahriyah. Yani disyaratkannya membaca di belakang imam itu dalam salat sirriyah, bukan dalam salat jahriyah. Nah. Qala al-mu'allif wa kana yaqul, Nabi juga pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang dia membaca satu harf dari kitabullah, maka dengannya dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu harf itu satu kata, bukan harf secara nahwu. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kalinya. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim itu satu harf, walakin tetapi alifun harfun. Alif itu harf, walamun harfun, dan lam itu harf, wa mimun harfun, juga mim itu harf. Nah, ditanbih oleh beliau, wa amma hadis, adapun hadis man qara'a khalfal imam muli'afuhu naron, barang siapa yang dia membaca di belakang imam maka mulutnya akan dipenuhi dengan api. Fa maudhu, maka ini hadis yang maudhu. Ini hadis yang maudhu, barang siapa membaca di belakang imam muli'afuhu, maka akan dipenuhi mulutnya naron, dengan api. Ini adalah maudhu. Wa bayanuhu fi silsilah al-hadith al-dhaifah, penjelasannya di dalam silsilah hadis dhaif nomor 569, ada di maktabah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.